Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Setelah beliau menjelaskan masalah ma'rifah atau fawaid dari ma'rifah madani wal makki, rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan al-hikmatu min nuzul Al-Quran mutafarriqan. Hikmah dari turunnya Quran dengan terpisah-pisah, berasur-asur, qala rahimahullahu ta'ala min taqsimi al-Qur'ani ila makkiyyin wa madaniyyin yatabayyanu annahu nazara 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mufarraqan. Dari adanya pembagian Quran, ada yang Makki turun sebelum hijrah dan Madani yang turun setelah hijrah, ya tabayyanu, jelaslah bahwasanya Quran turun dengan mufarraqan, dengan terpisah, berasur-asur, sedikit demi sedikit, tidak sekaligus. Walinuzulihi ala hadha wajhi hikamun kathiratun. Dan bagi turunnya Quran dalam bentuk seperti ini memiliki hikmah-hikmah yang banyak. Misalnya di antara adalah tasbitu qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan kalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam di qawli ta'ala wa qala alladhina kafaru lawla nuzil al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadhalik, yani kadhalika nazzalnahu mufarraqan. Begitulah kami memang turunkan terpisah-pisah, berangsur-angsur, sedikit-sedikit. Linusabbita fi fuadak. Ini ta'lilnya. Ya, untuk kami kokohkan dengannya, fuadak ini kalbak. Warattalnahu tartila. Dan kami membaca dengan perlahan. Nah, tartil sudah kita baca. Biasanya sebenarnya bin rahimullah adalah al-kira'ah dengan tamahul, dengan pelan-pelan. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Yani ahsan bayanan wa wuduhan. Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa hadha min nasrillahi nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bentuk pertolongan Allah kepada nabinya. Tidaklah mereka ahlul dalal membawakan subuhat kecuali akan ada dalam Al-Quran penjelasannya dengan penjelasan yang sangat jelas. Wala yatunaka bimatsalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Asani yang kedua, di antara hikmah diturunkan Quran dengan mufarraqan, an yasfula ala nasi hifzuhu wa fahmuhu wal amalu bihi haitsu yaqra'u alaihim syai'an fa syai'an. Di antara hikmahnya adalah agar mudah atas manusia, agar mudah atas manusia terkhusus para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang turun di masa mereka Quran, mudah bagi mereka menghafalnya dan memahaminya serta beramal dengannya. Di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaqra' alaihi membaca pada mereka syai'an wa syai'an. Dikali ta'ala Al-Quran wa faraqnahu litaqra'uhu ala nasi ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullahu ta'ala, kata beliau, warubbama yustafadu min hadhihi al-fa'idah fa'idatun ukhra. وربما يستفاد من هذه الفائدة فائدة أخرى. Mungkin kata beliau bisa diambil dari faedah ini faedah lainnya terkait dengan tariqah al-qiraah, tariqah al-hifz. وهي yaitu kata beliau أن من أراد أن يحفظ القرآن an dhahri qalbin anna man arada an yahfadha al-qur'ana an dhahri qalbin. Bahasa barang siapa yang ingin membaca, saya ulangi, menghafal Quran an dhahri qalbin, maksudnya dengan hafalan di dadanya, di kalbunya. Barang siapa yang ingin menghafal Al-Qur'anul Karim, fanaqulu lahu, kita katakan kepada dia, fanaqulu lahu, kita katakan kepada dia, al-afdalu alla taqra'a jumlatan wahidatan. Yang afdal, ketika mau menghafal, jangan membaca langsung banyak, seluruhan. Ingin menghafal satu muka misalnya, jangan langsung satu muka dibaca dulu. Tetapi bal ij'alhu mufarraqan. Tapi hendaknya menghafalnya dikit-dikit. Misalnya contohnya kata beliau an taqra'a hamsata asturin matahfaduha. Dibaca dulu 5 baris, dibaca dengan benar 5 baris, kemudian dihafal 5 baris. Selesai, thumma khamsat asrul ukhra. Saya membaca 5 baris dihafal dengan bagus, kemudian baca lagi 5 baris berikutnya. Iya. Kemudian dihafal lagi. Ini tariqah hifz yang diambil dari faedah ini. Berikutnya ats-tsalits yang ketiga, tansyitul himami. Di antara faedah turunkan Quran dengan mufarraqan, berangsur-angsur sedikit-sedikit, ya, membangkitkan semangat liqabuli ma nazal min al-Quran, untuk menerima apa yang turun dalam Al-Quran. Ya, semakin apa namanya, ketika tidak turun kemudian turun, semangatnya bertambah. Tansyitul himam, ia membangkitkan semangat, menumbuhkan semangat untuk menerima apa yang turun dari Quran. Wa tanfidhihi, dan menunaikannya. yang menumbuhkan semangat untuk menerima dan menumbuhkan semangat untuk menunaikan. Tanfidz ini atapnya kekabul. Tansyid dikabulihi dan tersyid imam ditanfidhihi. Haythu yatasyawakun nas bilahfin wa syawkin nuzlu ayah. Karena mereka manusia terus ketika para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam rindu menunggu-nunggu turunnya Quran, turunnya ayat, turunnya wahyu. Sehingga ketika turun mereka dalam keadaan bersemangat ya menerima dan mengamalkannya. Rasiyama inda istidadil hajah ilaiha. Terkhusus lebih lagi ketika sangat dibutuhkan padanya. Memang ada satu peristiwa, satu kejadian ya yang butuh penjelasan. Ketika turun ayat mereka semangat untuk menerima dan mengamalkannya, menunaikannya. Kama fi ayatul ifk, seperti dalam ayat al-ifk, wal-li'an, juga ayat zihar yang sudah kita baca. Qala ar-rabi'u, yang keempat, at-tadarruju fi tashri'. Dan hikmahnya adalah tadarruju fi tashri', bertahap di dalam menetapkan syariat. Hatta yasila ila darajatil kamal, sehingga sampai ke derajat sempurna. Tadarruj. Kama fi ayatil khamr, sebagaimana dalam ayat khamr. Yang maksud ayat dalam masalah tahrim khamr. Diharamkan khamr dengan bertahap. Juga kata beliau rahimahullah, seperti dalam ayat dalam tasri' salat. Salawat puri datis salah rak'atain rak'atain. Suma zidat di surat al-hadar wa uqirat fi as-safar. Awalnya salat diwajibkan dua rakaat, dua rakaat. Ya, kemudian baru setelah itu untuk yang mukim ditambah. Duhur tambah dua jadi empat. Asar tambah dua jadi empat. Maghrib tambah satu jadi tiga. Isya tambah dua jadi empat. Ya, tetapi wa'ukirat saat dia safar. Adapun ketika safar tetap dua, dua, dua, kecuali maghrib. Demikian juga kata rahimahullah ta'ala ayat tentang wujub siyam. Ayat tentang wajibnya puasa. Awaluma nazara wujub siyam adalah mukhayyar. Awalnya diberi pilihan, boleh puasa, ya boleh tidak. Tapi puasa lebih afdal. Berkemudian faman syahida minkum as-sahra falyasumhu, baru diwajibkan bagi semua yang mengetahui hilal telah terbit untuk puasa. Jadi yang boleh contohkan di sini terkait dengan ayat khamr. Alladzi nasya 'alaihin nas warifu. Ya, yang mereka para sahabat ketika tumbuh dalam keadaan biasa minum khamr. Ya, sudah tumbuh dan biasa dalam keadaan terbiasa dan tumbuh minum khamr. Wa kana min as-sa'bi 'alaihim, sehingga termasuk perkara yang sulit atas mereka, an yujabahu bil man'i minhu man'an batan. Sehingga berat atas mereka untuk langsung disampaikan kepada mereka dilarangnya khamr dengan pelarangan yang total. karena sudah terbiasa sehari-hari tumbuh dengan khamar. Syekh rahimahullahu taala, dan juga saya pernah dengar dari Syekh Abdurrahman rahimahullahu taala, ada menyatakan bahwasanya memang hukum asalnya halal. Awalnya halal. Wa qila innahu halal. Bikauhi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl. Wa min thamaratin nakhili wal anabi tattakhidun minhu saqara. Di sini awalnya mubah, halal. Sehingga mereka terbiasa untuk minum khamr. Kemudian baru dilarang bertahap. Wa nazala fi syanihi awwalan. Ya, turun pada awalnya firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Iya, baru menerangkan bahwasanya dosa keduanya, khamr dan maisir, lebih besar daripada manfaatnya. Wa kana fi hadhihi ayati tahyi'atun linnufus. Maka dalam ayat ini ada persiapan, mempersiapkan jiwa liqabuli tahrimi, untuk menerima haramnya pengharaman khamr. Haitsu annal aqla, karena akal yang sehat, akal yang masih sehat, yaqtadhi, menghendaki, alla yumarisa syai'an ismuhu akbaru min naf'ihi. Akal yang masih sehat, yang tidak terkena syubhat, menghendaki bahwasanya tidak melakukan sesuatu yang dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, kalau dia masih sehat, mesti kita tahu mudarat lebih banyak daripada manfaatnya, kan dia jauhi. Ini tahiyah. Sehingga awalnya mubah, halal. Kemudian datang penjelasan bahwasanya ismuha atau khamr ismuhu akbar min nafi. Kalau di sini khamr maisir ismuhuma akbar min nafi. Tsumma nazala thaniyan, kemudian turun kedua qaulu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya. Mulai ada larangan khusus di sebagian waktu. Wa kana fi hadhihi ayati tamrinun. Sampai tidak tamrin, latihan. Ala tarki, melatih untuk meninggalkan khamr fi ba'dil awqat, di sebagian waktu, wahia awqatus salawat, yaitu di waktu-waktu salat. Larangan khusus di waktu-waktu salat. Jangan dekati salat ketika mabuk. Tsumma kemudian azara tsalitsan qaulhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitanu an yuqia bainakum adawatul baghdha'a bil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa an sholati fa antum muntahun wa atii'u Allah wa atii'ur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama rasulun balagul mubin. Fakana bi hadhihi al-ayati, ada ayat-ayat ini, al-man'u minal khamri man'an batan. Iya, melarang khamr dengan pelarangan yang total. Fi jami'il awqat, di seluruh waktu. Iya, bahkan di sifat yang beberapa sifat, diterangkan akibat-akibat yang ada. Iya, itu rizsun min amri syaitan, istanibu. Iya, kemudian apa yang akan terjadi, iqa, adawah, wal-baghdha, dan seterusnya. Dilarang secara total semua waktu, ba'da an huyi'atin nufus, setelah dipersiapkan jiwa untuk menerimanya, summa murinat, kemudian dilatih, alaman iminhu, ya, dilatih untuk menjauhinya, bi ba'dil awqat. Dipersiapkan dan menyatakan, ismuhuma akbar min nafihima. Dilatih untuk meninggalkan sebaik waktu, yaitu ketika sholat. Wudu yang ketiga dilarang total. Ada satu faedah fiqhiyah bila sebutkan rahimahullah ta'ala pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini dalil bahwasanya sakran la ya'lamu ma yaqul. Orang mabuk itu karena mabuk tertutup akalnya, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Tidak tahu apa yang dia ucapkan. Al-khamr sumi al-khamr karena khamr akal, ya menutup akal. Sehingga tidak tahu apa yang dia katakan, tidak tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Kata beliau, ayat ini memiliki banyak faedah. Yang pertama, law anna sakran a'taqa jami'a abidihi fa innahum la yu'taqun. Kalau seorang yang mabuk membebaskan semua hamba sahayanya, maka la yu'taqun, tidak bebas. Karena seorang mabuk tidak punya niat. Iya, dia tidak tahu apa yang diucapkannya. Demikian juga law aqafa amwalah lam tuqaf. Kalau dia ketika mabuknya wakaf sesuatu, memberi sesuatu, tidak tertunai. Tidak teranggap wakafnya. Law talaqa nisa'ah. Kalau dalam keadaan mabuk dia nalak istri-istrinya, juga lam yutalakna. Qala rahimahullahu ta'ala wa yuqasu 'alayhi al-ghadab. Ya, digas yang padanya marah. Marah yang sampai hilang akal. Saya ulangi, marah yang sampai karena marahnya dia ya tidak tahu apa yang diucapkan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, walihada kan al-qawl rajih. Karena ini kata beliau pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, anna talaqal ghadban, tapi ghadban yang alladhi la ya'lamu ma yaqul. Ghadban alladhi la ya'lamu ma yaqul. La yaqul. Pendapat yang kuat, talaknya seorang yang marah dengan marah yang sampai-sampai tidak sadar apa yang diucapkan. Marah bertingkat-tingkat. Ya, tidak semua marah hukumnya sama. Tidak semua marah hukumnya sama. Tapi maksud ini marah yang sampai tidak tahu apa yang diucapkannya. La yaqa. Tidak teranggap. Kias kepada sakran. Nah, tentunya ini perlu kejujuran. Ya, ghadban yang dimaksud adalah ghadban yang la ya'lam ma yaqul, yang sudah tidak lagi menyadari apa yang diucapkannya. Ini yang hukumnya sama dengan sakrah. Karena marah itu bertingkat-tingkat. Kemudian yang terakhir, di antara faedah hadis ini kata rahimahullahu taala, ana fil ayati dalilan, dalam ayat ini dalil, hatta ta'lamu ma taqulun. Dalil ala wujubil khusyu'i bis shalah. Ayat ini wajib, dalil wajibnya khusyu' dalam salat. Wa huwa hudurul qalbi. Yang dimaksud khusyu' yakni hudurul qalbi, hadirnya hati dalam salat. Ayat ini dalil wajibnya khusyu' dalam salat, yakni hudurul qalb, hadirnya hati dalam salat. Nah, mudah-mudahan bisa.